Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarah Ibn Aqil ala Alfiyah bin Malik. Naam. Barakallahu fikum. Dan masih pada pembahasan nasab. Nah, hari ini kita melanjutkan ke bait syair yang 862. Nah, barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu dijelaskan tentang nisbah kepada isim mangkus. Nah, yaitu isim mangkus kemasukan ya nisbah. Nah, dan disebutkan juga perinciannya bahwa jika ya pada isim mangkus tersebut berada pada urutan huruf ketiga, maka diubah menjadi wawu. Ya-nya diubah menjadi wawu. Asyaji atau syajin menjadi syajawiyun. Enam. Dan sebelum wawu di fathah agar tidak bertemu dua kasroh berturut-turut. Enam. Kemudian jika ya tersebut berada pada urutan keempat seperti qodin al-qodi, maka boleh ya-nya dibuang, qodin menjadi qodiyun. Enam. Boleh juga ya-nya dirubah menjadi wawu, menjadi qodin menjadi qodawiyun. Qodawiyun. Enam. Sebelum wawu di fathah qodin menjadi qodawiyun. Yang rajih dengan membuang ya yang qodiyun. Enam. Yang qodawiyun marju. Kemudian juga disebutkan bahwa jika ya-nya berada pada urutan kelima atau lebih, maka dihapus. Enam. Seperti mu'tadin, musta'lin. Nah, menjadi mu'tadiyun, musta'liyun. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Nah, dan huruf sebelum ya yang dirubah menjadi wawu harus di fathah. Nah, harus di fathah seperti pada du'il menjadi du'aliyun, ibil ibaliyun, sajin sajawiyun. Nah, itu pembahasan terakhir yang sempat kita baca. Nah, barakallahu fikum. Sekarang dilanjutkan, silakan dibaca. قال المصنف رحمه الله: وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعمالهم مرمي. نعم، بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه تعالى: وقيل في المر وقيل في المرمي مروي، واختير في استعمالهم مرمي. نعم. arti bait ini وقيل dan dikatakan pada suatu pendapat filmarmiyi, filmarmiyi yaitu yaitu kita ucap menjadi marmi, al-marmiyi, marmiyu. Nah, pada atau kita ucap pada isim yang dia itu al-marmi, al-marmiyu. Nah, isim maf'ul dari roma yarmi, romin, marmiyun ya. Menjadi marmawiyun. Menjadi apa? Marma, marmawiyun. Nah, wakhtira fi isti'malihim marmiyun. Namun yang lebih dipilih dalam penggunaan mereka adalah marmiyun. Yang mereka pilih, orang Arab pilih, yaitu marmiyun. Yaitu dengan apa? Membuang ya. Membuang ya lalu mendatangkan ya nisbah. Marmiyun dari maf'ulun. Roma yarmi, romin, marmiyun. Nah, ketika marmiyun ini mau diberikan ya nisbah, maka ya-nya dihapus terlebih dahulu. Kemudian didatangkan ya nisbah, marmiyun, seperti Asy-Syafi'i. Ya-nya dibuang terlebih dahulu, ya yang bertasdid di akhir kata, lalu didatangkan ya nisbah menjadi Syafi'iyun. Naam. Barakallahu fikum. Pendapat lain, yaitu pendapat lemah, merubah ya menjadi wawu. Marmiyun menjadi marmawiyun. Marmawiyun. Nah, baca. Qala asy-syarih rahimahullah. Qad sabaqa annahu idha kana akhiru al-ismi ya'an musyaddadatan masbuqatan bi aktsara min harfaini وجب حذفها في النسب فيقال في الشافعي شافعي وفي مرمي مرمي. نعم. قال شارح رحمة الله قد سبق أنه إذا كان آخر الاسم ياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين. Telah lewat pembahasan, telah lewat pembahasan bahwasanya apabila akhir isim berupa ya bertasydid, akhir isim tertentu berakhiran ya bertasdid. Nah, seperti kursiyun, marmiyun. Masbuqatan bi aktsar min harfain, yang ya tersebut didahului lebih dari dua huruf. Didahului lebih dari dua huruf. Wajib hadfuha, maka wajib menghapus ya tasdid tersebut. Fin nasabi, ketika dibuat nasab, ketika diberikan, dinasabkan, diberikan ya nasab atau dinasabkan. Fayuqalu fi syafi'i, maka dikatakan pada Asy-Syafi'i. Naam. Asy-Syafi'i yaitu Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sendiri nasabnya kepada kakeknya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, artinya Muhammad bin Idris keturunannya Syafi'i. Naam, kemudian dikenal dengan Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Nah, atau ada orang tertentu yang menisbatkan madhabnya ke beliau, ke Imam Syafi'i, maka yang dipakai pada Imam Syafi'inya, bukan pada Muhammad bin Idrisnya. Nah, kalau nisbatnya kepada Muhammad bin Idris menjadi Muhammadiyun, namun beliau Imam Syafi'i terkenalnya dengan Imam Syafi'i, bukan Imam Muhammad, maka nisbatnya kepada Asy-Syafi'i. Apa yang dilakukan? Ya pada Asy-Syafi'i dibuang. Ya nisbat yang pada yang ada pada Imam Syafi'i, yang nisbatnya itu kepada kakek beliau yaitu Syafi', dibuang terlebih dahulu, lalu didatangkan ya berikutnya untuk penisbatan kepada Imam Syafi'i, yaitu nisbat madhab Asy-Syafi'i. Nah, contohnya yang telah kita baca pada pekan kemarin, seperti An-Nawawi Asy-Syafi'i, Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Imam Nawawi yang bermadhab Syafi'i, Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, Yahya bin Syarab yang berasal dari daerah Nawah yang bermadhab Asy-Syafi'i. Naam. Fa yuqalu fi Syafi'i Syafi'iyun, maka dikatakan kepada lafaz seperti Syafi'i menjadi Syafi'iyun, yaitu membuang ya terlebih dahulu lalu mendatangkan ya berikutnya yang dia itu ya nasab. Wa fi marmiyin, marmiyun. Naam, sama juga. Ya, baca, lanjutkan. Qala wa ashara huna ila annahu idza kanat ihdal ya'aini aslan wal ukhra za'idatan fa min al arabi man yaktafi bi hadfi az-za'idati minhuma wa yubqi al asliyata wa yuqallibuha wawan fa yaqulu fil marmi marmawiyyun wa hiya lughatun qalilatun wal mukhtaru al lughatu al ula wa hiya al hadfu sawa'un kanata za'idataini am la fa taqulu fi ash-shafi'i syafi'iyyun wa fi marmiyyin marmiyyun. Naam. Ada spidol. Tulis marmiyyun. Ada spidolnya? Belum doa. Naam. Qala syarih rahmatullah wa asyara huna ila annahu idza kanat ihdal ya'aini aslan, dan di sini beliau mengisyaratkan ila annahu idza kanat ihdal ya'aini aslan, yaitu apabila salah satu dari dua ya itu adalah ya asli, wal ukhra za'ida, dan ya yang lain adalah ya za'ida, ya tambahan, bukan asal huruf. Nah, contohnya pada lafaz marmiyun, ya, ditulis marmiyun. Fa minal arabi man yaktafi bi hadfi za'ida, maka di antara orang Arab ada yang mencukupkan dengan membuang huruf za'idah min huma, dari dua huruf yang ada, yaitu ya yang asli ditetapkan, ya tambahan dibuang. Wayubki asliyah, dan menetapkan ya yang asli. Wayaklibuha wawan, dan merubahnya menjadi wawu. Fayaqulu fil marmiyi mar mawiyun, maka mereka berkata pada marmiyin menjadi marmawiyun. Nah, marmiyun itu asalnya dari isim maf'ul, tulis maf'ulun. Asalnya isim maf'ul, maf'ulun. Mana huruf tambahan pada isim maf'ul? Mim asli dapat tambahan. Mim tambahan. Fa asli, ain asli, wawu tambahan, ya, wawu tambahan berarti. Lam asli, aslinya pada fa, ain dan lam. Maf'ulun huruf tambahannya ada dua, mim dan ain. Nah, marmiyun asalnya adalah mar miyuna, tulis mar miyuna, maf'uluna. Asalnya marmiyun itu wazannya maf'ulun. Marmiyuna. Nah, marmi yuna, dibuang tasdidnya. Marmuyun, afan, maf'ulun. Marmuyuna. Marmuyun, nah. Maf'ulun, ya. Marmuyun berasal dari marmuyun. Itu asalnya. Itu salah tulis antum. Dibuang nunnya, dibuang. Mar mu mar mu marmiyun, mar mu yun. Ya. Mar benar wawu. Wawu, iya itu wawu betul. Wawu terus nunnya diganti ya. Ya gitu. Mar mu yu marmuyun, marmuyu, wawu di doma. Kalau nggak nulis sendiri bingung ya. Nah, itu dihapus. Nah, gitu. Marmuyun, itu ya. Marmuyun. Mui, marmu, marmu benar. Wawu di doma. Perhatikan, marmiyun berasal dari marmuyun, marmuyun. Mim, ra, mim, wawu dan ya. Maf'ulun enggak wazannya? Marmuyun, marmuyun. Maf'ulun enggak? Maf'ulun kan? Apa yang terjadi setelah itu? Nah, setelah itu yang terjadi wawu dirubah menjadi ya. Ya, wawu dirubah jadi ya. Sekarang double ya. Nah, kemudian setelah itu diidgham. Ya-nya diidgham menjadi marmuyun. Diidgham. Nah, setelah itu doma dikasroh karena tidak cocok ya sebelumnya doma, harokat penyesuaian, jadi marmiyun. Marmiyun. Nah, tulis yang asli, yang tadi yang asli, jangan dihapus loh, tulis yang asli. Marmuyun di bawahnya, di bawahnya, jangan dihapus. Itu ya. Marmiyun berasal dari marmuyun. Marmiyun berasal dari apa? Marmuyun. Nah, kemudian disebutkan tadi sebagian orang Arab, nah, menghapus salah satu dari dua ya yang ada. Marmuyun wawunya berubah jadi berubah menjadi ya kan wawunya. Tulis di bawahnya. Marmuyun. Ya sebelum diidgham satu ya, ya sukun, ya ya sukun, bawahnya belakangnya ya doma tanwin. Nah, marmuyun kalau dalam tulisan diidgham marmuyun. Nah, mana ya tambahannya, mana pada marmuyun, mana tambahannya ya yang yang pengganti dari wawu, karena dari, berasal dari maf'ulun, berasal dari wawu. Wawu itu wawu pada maf'ulun, tambahan bukan? Tambahan. Berarti ya tambahannya pada ya yang pertama. Yang pertama itu ya tambahan. Ya yang kedua yang di belakang ya asli. Yang sekarang marmuyun ya. Marmuyun nanti berubah menjadi marmiyun. Nah, kita lihat tulisan yang terakhir marmiyun. Marmiyun berarti ada dua ya di situ. Yang lambangnya tasdid. Tasdid itu ibarat dari dua huruf, yang satu sukun, yang kedua berharokat. Nah, yang sukun yang pertama sukun itu ya tambahan. Ya tambahan berasal dari wawu maf'ulun, maf'ulun. Dari wawu. Nah, ya ini dibuang ya yang berasal dari wawu dibuang karena tambahan. Nah, dibuang. Ya itu dibuang. Nah, berarti doma dikasroh. Domanya dikasroh. Nah, sekarang menjadi marmiyun. Marmiyun di sini tidak ditasdid kan? Iya enggak? Marmiyun enggak ditasdid karena ianya satu, satunya dibuang. Lalu setelah itu apa? Ganti menjadi wawu. Nih, disebutan di sini fayaqlibuha wawan. Maka mengganti ya tersebut menjadi wawu, dirubah menjadi wawu. Naam, itu ya, aksanta menjadi marmiwun, marmiwun. Lalu datangkan ya nisbah. Ya nisbah datangkan. Ya nisbah. Naam. Datangkan ya nisbah. Ditulis gabung. Wawunya, tulis wawunya. Iya. Marmawiyun. Asalnya marmiwiyun. Tulis marmiwiyun, ya. Karena sebelum ya nisbah itu harus kasro. Sebelum ya nisbah harakatnya apa? Kasro kan? Berarti wawu dikasro. Yang tadinya marmiwun ditambah ya nisbah marmiwiyun. Nah, gitu kan? Setelah itu ketemu dua kasro. Kasro pada mim dan kasro pada wawu. Ketemu, kelihatan enggak? Maka kasro pada mim di fathah. Di fathah menjadi marmawiyun. Di fathah kasronya. Nah, kenapa di fathah? Karena ketemu dua kasro. Kenapa marmiun wawunya jadi di kasro ketika masuk ya nisbah? Marmiwiun, alasannya karena sebelum ya nisbah itu harus kasro harokatnya. Lalu kenapa mimnya yang harokat aslinya sebelumnya kasro kok jadi fathah? Karena ketemu dua kasro ketika dimasukkan ya nisbah tadi, marmiwiun. Maka sebelum wawu di fathah menjadi marmawiyun. Nah, seperti apa yang kita ucap pada ibilun, ibiliyun menjadi ibaliyun. Duilun, duiliyun menjadi dualiyun. Nah, itu kan. Mengerti sampai sini? Nah, ya, duduk. Sesak melahiran. Qala, kita ulangi. Wa asharahuna ila annahu idza kanat ihdal ya'aini aslan, dan beliau mengisyaratkan di sini yaitu apabila salah satu dari dua ya itu adalah asli. Nah, pada marmiyun ya aslinya ya yang kedua. Wal ukhra zaida, yang zaida ya yang pertama karena berasal dari wawu, dari marmuyun, dari marmuyun. Naam. Fa minal arab man yaktafi bi hadzi zaida. Maka di antara orang Arab ada yang mencukupkan dengan membuang ya yang zaidah tersebut, yang ya tersebut berasal dari wawu. Wayubqil asliya, dan menetapkan ya yang asli. Wayaqlibuha wawan, lalu merubah wawu tersebut, merubah ya tersebut menjadi wawu. Merubah ya tersebut menjadi wawu. Fayaqulu fil marmiyi, maka berkata pada contoh marmiyi menjadi marmawiyun. Marmawiyun. Wahia lugatun qalilatun, dan ini bahasa yang jarang dipakai. Wal mukhtaru lugatul ula, yang dipilih adalah bahasa yang pertama. Wahyal hadfu, yaitu dengan membuang. Apa yang terjadi kalau membuang? Marmiyun, marmiyun dibuang, ya bertasid dibuang. Marmi jadinya. Jadinya apa? Marmi. Setelah itu masukkan ya nisbah menjadi marmiyun. Nah, kan gitu. Nah, dengan membuang. Sawa engkana ta zaidatain, baik ya tersebut dua-duanya adalah ya tambahan seperti pada lafaz asy-Syafi'i, asy-Syafi'iyyu. Nah, itu ya tambahan dua-duanya. Ya tasdid itu ibarat dari dua ya. Amla, ataupun bukan, yaitu ataupun salah satunya tambahan. Fataqulu fi Syafi'i Syafi'i Syafi'iyyun, maka engkau berkata pada lafadz Syafi'i Syafi'iyun, wa fil marmiyi, wa fi marmiyin marmiyun, dan pada marmiyin engkau berkata marmiyun. Nah, ada pertanyaan? Nah, kita lanjutkan. Baca. قال المؤلف رحمه الله ونحو حي فتح ثانيه يجب واردده واوا إن يكن عنه قلب. نعم بارك الله فيكم. Arti bait ini ونحو حي فتح ثانيه يجب. نعم. Diwajibkan atau wajib memfathah fathu ثانيه, wajib memfathah huruf kedua. ونحو حي pada lafadz seperti hayyin, lafadz hayyun. Nah, diwajibkan memfathah huruf yang kedua dalam hal seperti lafadz hayyun. Wardudhu wawan in yakun anhu kulib, dan kembalikan menjadi wawu. Nah, menjadikanlah menjadi dan kembalikan menjadi wawu. In yakun anhu kulib, jika dia itu sebagai pengganti dari wawu. 6. Dibaca sarannya. Qala syarih rahimahullah, qad sabaqa hukmul ya'il musyaddadatil masbuqati bi aktsara min harfaini, wa asyara huna ila annaha idza kanat masbuqatan bi harfin wahidin lam yuhdhaf min al-ismi fi an-nasabi shay'un, bal yuftahu thanihi wa yuqlabu thalithuhu wawan, ثم إن كان ثانيه ليس بدلا من واو لم يغير، وإن كان بدلا من واو قلب واوا، فتقول في حي حيوي لأنه من حييت، وفي طي طووي لأنه من طويت. نعم، بارك الله فيكم. قال شارح رحمة الله: قد سبق حكم الياء مشددة المسبوقة بأكثر من حرفين. Telah lewat pembahasan tentang hukum ya bertasdid yang diawali lebih dari dua huruf. 6. Yaitu pada contoh syafi'iyun dan marmiyun. Wa asharuhuna ila annaha idza kanat masbuqatan bi harfin wahidin lam yuhdab minal ismi fi nasabi syai'un. Dan di sini mengisyaratkan mu'alif, di sini mengisyaratkan bahwasanya jika diawali oleh satu huruf, nah, jika isim yang berakhiran ya tasdid itu diawali oleh satu huruf, maka tidak dihapus sedikit pun dari huruf yang ada fin nasabi, pada waktu nasab. Bal iftahu thanihi wa yuqlabu thalithuhu wawan, bahkan huruf yang kedua di fathah dan huruf yang ketiga dirubah menjadi wawu. 6. Fuma ingkana thanihi laisa badalan min wawin lam yuhoyar, kemudian jika huruf kedua itu bukan pengganti dari wawu, maka tidak dirubah, yaitu tidak dikembalikan kepada wawu. Wa ingkana badalan min wawin kuliba wawan, jika dia itu pengganti dari wawu, maka diganti menjadi wawu. Fataqulu fi hayyin, engkau berkata pada contoh hayyin, hayawiyun. 6. Hayyin, ha huruf pertama, huruf kedua ya, huruf ketiga ya. Itu ya. Karena ya tasdid ibarat dari dua huruf. Hayawiyun. 6. Li'anahu min hayitu, karena dia berasal dari fi'il hayitu. 6. Hayya hayitu. Wa fi tawyin tawawiyun, dan pada contoh tawin menjadi tawawiyun. Li'anahu min tawaitu, karena berasal dari tawaitu, tawa. 6. Tawa tawaitu, seperti da'a da'ait da'autu. Kalau yang tadi hayyin dari fi'il seperti khosya, hayya seperti khosya, khosya khositu, hayya hayitu. Nah, itu ya fi'ilnya. Berarti artinya apa? Artinya huruf ilat itu berasal dari ya. 6. Berasal dari ya. Kalau yang tawa, huruf ilat yang ketiga berasal dari wawu. Kalau yang hayya hayi itu berasal dari iya, huruf ilat ketiganya. 6. Ketika huruf ilat ini berasal dari wawu, dikembalikan lagi ke wawu. Ketika dari ya, ditetapkan ya. 6. Kemudian huruf yang huruf kedua ditetapkan sesuai dengan keadaannya tadi. Kalau asalnya ya tetap ya, kalau wawu tetap wawu yang huruf kedua. Adapun huruf ketiga maka diganti menjadi wawu. Huruf ketiga berganti menjadi wawu. 6. Perlu ditulis enggak? Perlu ditulis enggak ini penjelasannya? Sudah jelas yang ini. Kalau belum jelas ditulis. Perlu tulis. Ditulis. Ya, ditulis. Yang hayyun dan tayyun. Hayyun dan tayyun. Hayyun. Nah, hayyun. Sama tayyun. wazan kedua isim ini dari fa'lun, wazannya fa'lun, tulis fa'lun. Iya, tayyun. Hayyun, tayyun itu ya. Lalu diidgham, kenapa diidgham? Karena ketemu huruf yang sama. Ya pertama, ya yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Tayyun juga sama, ya pertama sukun, kedua berharokat. Nah, barakallahu fikum. Hayyun asalnya asli dari ya. Dipecah jadi pecah. Ha. Iya. Enggak dipecah, disambung. Ha. Ya. Ya lagi, terus lagi. Yang toyun dari wawu. Iya, wawu. Ta wawu, iya, betul. Ya. Dikasih harokat. Ya. Sukun tanwin. Sukun tanwin. Nah. Hayyun tayyun. Nah, ketika terjadi ya nisbah, huruf kedua ini ditetapkan. Kalau asal ya tetap ya, asal wawu tetap wawu, huruf asal ya. Toyun asalnya ya yang pertama dari wawu, kembalikan ke wawu. Hayun semuanya asal. Nah, kemudian masukkan ya, ya nisbah plus ya nisbah, ya tasdid. Ya, menjadi huruf ya yang kedua dirubah jadi wawu. Ketika masuk ya tasdid, huruf kedua dirubah jadi wawu. Jadi ha ya, huruf yang kedua, ya kedua yang belakang. Ha ya, ha ya wiyun. Ha ya wiyun. Ya dikasih harokat. Ha ya wiyun. Nah, yang ini juga sama. Huruf kedua ya, huruf ilat yang kedua ya berubah jadi wawu. Berarti tawa wiyun. Ya-nya dirubah jadi wawu menjadi tawa wiyun. Ta wawu. Nah, wawu yang kedua perubahan dari ya. Tawa wiyun. Itu ya, mengerti? Itu maksudnya. Jadi apa? Yang huruf kedua tersebut kembali ke asli. Asli wawu ditetapkan wawu. Huruf kedua. Huruf ketiganya, huruf ketiga ini berupa ya yang kedua berarti. Kalau huruf ketiga berupa ya yang kedua. Nah itu huruf ketiga yang berupa ya yang kedua dirubah menjadi wawu. Dirubah menjadi wawu. Kalau huruf yang kedua yang berupa ya yang pertama dikembalikan kepada aslinya. Aslinya ya maka dia tetap ya. Aslinya wawu maka dia tetap wawu. Nah, setelah itu masuk ya nisbah. Kemudian ya apa? Yaitu ketika masuk ya nisbah. Sehingga tawyun menjadi tawawiyun, hayun menjadi hayawiyun. Nah. Ya, cukup. Duduk. Ya, satu bait lagi baca. Qala al-mu'allif rahimahullah wa 'alama at-tathniyah tihdhif lin-nasab wa mithlu dha fi jam'i tashihin wajib. Naam, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah wa 'alama at-tathniyah tihdhif lin-nasab wa mithlu dha fi jam'i tashihin wajib. Artinya, buanglah alamat taknis karena nasab. alamat taknif, tanda taknis, ihdib, dibuang, buanglah tanda taknis lin nasab, karena dinasabkan, isim tersebut dinasabkan, isim yang berya, isim yang memiliki tanda taknis tadi, alamat tasniyah tadi, bukan taknis, tasniyah, saya baca tadi, tanda tasniyah dibuang ketika isim tersebut dinasabkan. Nah, wa mithlu da fi jam'i tasihin wajab. Nah, dan juga sama dengan hal ini adalah jamak tashih pada jamak tashih, yaitu jamak mudzakkar salim dan mu'anas salim, yaitu wajib juga dibuang tandanya, wajib dibuang tandanya. Tanda tasniyah berupa alif dan nun, tanda jamak mu'anas salim wawu dan nun atau ya dan nun, tanda jamak mu'anas salim alif dan ta, itu semuanya dibuang ketika kemasukan ya nasab. Semuanya dibuang ketika kemasukan ya nasab, ya nisbah. Nah, dibaca, lanjutkan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, yuhdafu minal mansubi ilaihi ma fihi min alamati tathniyatin au jam'i tashihin. Fa'idha sammaita rajulan zaidani wa'arabtahu bil alif raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban قلت زيدي وتقول في من اسمه زيدون إذا أعربته بالحروف زيدي وفي من اسمه هندات هندي. نعم بارك الله فيكم. قال صريح رحمة الله يحذف من المنسوب إليه ما فيه من علامة تثنية. Dihapuskan dari isim yang berya nisbah ma fihi alama ma fihi min alamati tasniyah, yaitu apa yang ada pada alamat tasniyah, dihapus alamat tasniyahnya, alamat bentuk dua. Au jam'i tashih atau tanda jamak tashih, jamak mudzakkar salim atau mu'anas salim. Faida samaita rajulan zaidani, jika engkau memberi nama seseorang dengan nama zaidani, diberi nama dengan nama zaidan, nama tasniyah ya. A'rab tahu bil alifi raf'an. Nah, engkau mengirob dengan alif ketika rofa wal bilya jaron wanasban, dan dengan ya ketika dia mansub ataupun majrur. Kulta, engkau berkata, yaitu pada nasabnya Zaidiyun. Nah, Zaidiyun, alif dan nunnya dibuang, Zaidani menjadi Zaidiyun atau Zaidaini menjadi Zaidiyun. Takulu fimanismuhu wa taqulu fi man ismuhu Zaiduna, dan engkau juga berkata pada orang yang bernama Zaiduna, yang bentuk jamak Zaiduna atau Zaidina. A'rabta idza a'raftahu bil huruf, jika engkau mengi'rabnya dengan huruf. 6 Zaidiyun menjadi dikasih ya nisbah Zaidiyun, mengi'rab dengan huruf yaitu Zaiduna, Zaidina. Zaiduna untuk rafa, Zaidina untuk mansub atau majrur. Wafi manismuhu Hindatun, dan juga pada orang yang diberi nama Hindatun dengan nama jamak Hindatun menjadi Hindiyun, alif dan taknya dibuang. Hindatun diberikan kepada nama sang wanita, lalu ada orang disebut dengan nama, misalkan mansub kepadanya ya, maka disebut Hindiyun, artinya keturunannya si Hindatun tadi. Sama juga ada orang dikasih nama Zaidun, Zaiduna. Kemudian ada seorang diberi nama Ahmad, Ahmad Zaidiyun, Ahmad anaknya Zaidun, Ahmad keturunannya Zaidun. Syahidnya bentuk musanna, bentuk jamak, baik jamak mudzakkar salim atau mu'anas salim, ketika dijadikan nama bagi seseorang lalu nama ini dinasabkan, mansub dimansubkan karena berkaitan dengan sesuatu hal tertentu, maka tanda tasniyah, tanda jamak mudzakkar salim atau jamak mu'anas salimnya dibuang, kemudian didatangkan ya nisbah, yaitu ya yang bertasdid. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang bertanya sebelum ditutup? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan, insya Allah kita lanjutkan pada pekan mendatang. Nah, pada hari Sabtu dan hari Ahad insya Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.